tepi jalan, tiada berwarna dinding-dindingnya, karena rumah papan telah lapuk dan selalu ada kesan yang sedih. Oh, setahun yang lalu. Namun sekarang telah berubah, tiada lagi rumah papan kecil yang penghuninya selalu murung terbenung bersandar di pintu. Bila ku lewat, adakah nasib membuatnya senang, atau hidupnya telah tersiksa? Di maya pada yang telah tua, oh maya pada. Terdengar gelak tawa bila ku lewat sana, menyentuh rasa hati ini.